hadir sholat Jumat, dan dia masih melihat ada shof yang kosong di depannya. Namun dia tidak mau untuk masuk ke, untuk masuk shof yang kosong tersebut yang berada di depan. Justru dia memilih untuk masuk di shof yang di belakang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal ini merupakan sebuah sebuah perkara yang keliru. Ini sebuah yang salah. Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya mengatakan taqaddamu fa'tammu bi. Taqaddamu fa'tammu bi. Majulah kalian dan bermakmumlah di belakangku. Ya, majulah kalian orang yang salat, fa'tammu bi dan ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan akan mengikuti kalian orang-orang yang di belakang kalian. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta ya'khirahumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu qaumun, dan tidaklah sebuah kaum, suatu kaum, mereka senantiasa mengakhirkan shofnya, tidak mengisi shof yang di depannya, hatta ya'khirahumullah, kecuali ini saya nanti Allah Azza wa Jalla akan menunda mereka, mengakhirkan mereka, yakni akan menunda mereka untuk masuk ke dalam jannah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa minal akhta, dan di antara perkara yang keliru ketika orang melaksanakan atau mengikuti salat Jumat adalah ketika dia datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, mendapati adzan sedang dikumandangkan, dia menunda untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid sampai dengan adzannya selesai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sikap yang tepat, sifat yang benar ketika orang terlambat masuk ke dalam masjid sementara dia mendapati sang muadzin sedang mengumandangkan adzan adalah dia tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid. Karena barakallahu fikum, di antara perkara yang wajib bagi orang yang mengikuti salat Jumat adalah memperhatikan dan mendengarkan khutbah Jumat dari awal. Konsekuensi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang menunda untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, menunggu sampai dengan adzan selesai, maka dia terhalang untuk mendapatkan khutbah dari awal. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib, dan sementara menjawab dan mengikuti ucapan muadzin adalah hukumnya sunnah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadisnya yang menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta." Idza qulta li sahibik, apabila engkau mengatakan kepada temanmu, orang yang berada di dekatmu, orang yang berada sebelahmu, ansit, diamlah. Yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhthub, padahal imam sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mendapati temannya berbicara, berisik, kemudian dia ingin menegur dan mendiamkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sang khatib sedang melaksanakan khutbah, maka bagaimana dengan perbuatan selain al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, jama'ah salat Jumat, a'izzani wa a'azzakumullah. Di antara kekeliruan dan kesalahan yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan salat Jumat adalah tidak menghadap, tidak mengarah kepada sang khatib, sang imam. Menunduk, melihat ke atas, melihat ke samping, bermain dengan HP-nya, berbicara dari sebelahnya. Nah, di antara perkara yang sunnah ketika sholat Jumat adalah makmum melihat, menghadap ke depan, memperhatikan khatib yang menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramahnya. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadha min ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim annahum kanu yastahibbuna istiqbala al-imami hina khatab atau idza khatab. Al-Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadha, dan yang diamalkan atas perkara ini, min ahli al-ilmi, di kalangan para ulama, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ulama dari kalangan para sahabat, wa ghairihim, dan yang lainnya, annahum kanu yastahibbuna, bahwasanya mereka dulu, ya, yastahibbuna istiqbal al-imam, dahulu mereka melihat ke arah imam, idza khatab, ketika imam sedang berkhutbah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa minal akhta, dan di antara perkara yang keliru pula pada hari Jumat bagi orang yang mengikuti salat Jumat adalah ketika datang seorang masbuk dan mendapati imam sudah bangkit dari ruku yang kedua. Imam sudah bangkit dari ruku, dia sudah melaksanakan i'tidal sami Allahu liman hamidah dari rakaat yang kedua, atau bahkan lebih daripada itu. Imam sudah sujud pada rakaat yang kedua, atau bahkan imam sudah melaksanakan tasyahud pada sholat Jumat. Kemudian makmum masbuk itu hanya mengerjakan sholat dua rakaat sebagaimana orang melaksanakan sholat Jumat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perbuatan yang keliru. Karena orang yang telah terlewat darinya ruku bersama imam pada rakaat yang kedua, bahkan mendapati imam sudah melaksanakan i'tidal atau sujud atau bahkan tasyahud, maka hakikatnya dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka sholah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Dan didapati rakaat, atau seorang dikatakan mendapatkan satu rakaat, adalah ketika dia mendapati satu ruku bersama imam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ada seorang yang masbuk mendapati imamnya sudah bangkit dari ruku yang kedua, maka bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur sebagaimana mestinya, bukan melaksanakan sholat Jumat dua rakaat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan, keutamaan dan kelapangannya memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga menyebabkan amalan yang kita kerjakan menjadi amalan yang sempurna, amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berpahala dan mendapatkan balasannya kelak pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lana wa likhwalina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum, softnya diluruskan, softnya dirapikan. Allahu Akbar.

Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.